Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'an. Faima syarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini, kita membacakan salah satu dari pembahasan seputar tauhid, yaitu kitab At-Tauhid, ataukah Qaulul Mufid, syarah dari kitab At-Tauhid karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan seputar ar-ruqyah min al-Qur'an was-sunnah wal-kalamil hasan, bila al-Qur'an tersebut ataukah bila ruqyah tersebut itu berasal dari al-Qur'an. Artinya kita baca penggalan surah al-Qur'an atau ayat al-Qur'an kepada seorang yang ingin kita ruqyah, atau berasal dari sunnah berupa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang yang ingin kita ruqyah, ataukah al-kalamil hasan, ucapan-ucapan yang baik yang berisikan tentunya pujian kepada Allah dan doa kepada Allah azza wajalla agar orang tersebut sembuh dari sakitnya. Maka ini seluruhnya kemarin telah disebutkan adalah termasuk perkara yang mandubatun fi haqqir raqi, perkara yang disunahkan bagi seorang yang hendak meruqyah. Dan ini semuanya termasuk dari babul ihsan, anjuran untuk seseorang berbuat baik kepada saudaranya, termasuk pula dari bentuk perbuatan ihsan yang dianjurkan bagi seorang untuk ia berikan kepada saudaranya adalah ia meruqyahnya. Ia meruqyahnya. Naam. Dan di sana terdapat masalah yang lain terkhusus bagi seorang yang sakit, agar selayaknya jangan dia meminta kepada orang lain untuk diruqyah. Ataukah dengan bahasa yang disebutkan oleh ma'alif di sini, la yanbaghi lahu ay yabtadi'a bitalabiha. Tidak selayaknya bagi seorang yang sakit untuk memulai meminta diruqyah kepada saudaranya. Nah, berarti sifatnya dia menunggu. Kalau semisal saudaranya tersebut punya inisiatif untuk meruqyah dirinya, maka dia terima. Ini yang dibolehkan, ini yang tidak akan mencela nilai dari at-tauhid. Nah, karena di sana terdapat riwayat yang menyebutkan adanya konsekuensi seorang yang ingin atau meminta diruqyah kepada saudaranya akan tidak dimasukkan dari mereka orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wal azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara dari sifat-sifat mereka, Rasul menyebutkan humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Naam. Sehingga di sini mu'alif menyebutkan dari sisi seseorang yang meruqyah, dianjurkan baginya untuk meruqyah saudaranya. Artinya kapan dia mendengarkan khabar saudaranya tersebut sakit atau butuh untuk diruqyah, disebabkan mungkin karena adanya gangguan-gangguan dari jin, dari syaitan, maka ia langsung menghubungi saudaranya tersebut dan menawarkan diri untuk meruqyahnya. Ini yang dianjurkan dan disunahkan di dalam al-Islam. Nah, sehingga jangan dia tunggu permintaan darinya untuk meminta diruqyah. Nah, Ini yang boleh ingatkan, karena di sana terdapat nas khusus yang melarang seseorang untuk meminta diruqyah. Dan beliau menyebutkan di sini, fa inna min kamali tawakkulil 'abdi wa quwwati yaqinihi alla yas'ala ahadan min al-khalqi la ruqyata wala ghairaha. Karena termasuk dari sempurnanya tawakal seorang hamba kepada Allah Ta'ala dan kuatnya keyakinannya adalah ia tidak meminta seorang pun dari kalangan makhluk, tidak berupa ruqyah, tidak pula selainnya. Nah, ini termasuk dari bukti kuatnya tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak minta di ruqyah, ia hanya berdoa kepada Allah, percaya Allah itu akan menolongnya. Nah, tidak pula perkara-perkara yang lain, sehingga dia hanya meminta dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal yanbaghi idza sa'ala ahadan ay yad'u lahu ay yalhadha maslahata da'i wal ihsana ilayhi bitasabbubihi li hadhihi al-'ubudiyyah lahu ma'a maslahati nafsihi. Na'am. Bahkan selayaknya apabila ada seseorang yang meminta kepada dirinya untuk ia berdoa untuknya, maka adalah dia memperhatikan kemaslahatan seorang yang mengundang dirinya tersebut. Naam. Dan memberikan perbuatan kebaikan kepadanya sehingga menyebabkan terwujudnya ibadah ini dengan memperhatikan kemaslahatan dirinya. Artinya ketika seseorang melihat saudaranya dalam kondisi sakit, maka sebelum dia meminta kepada dirinya untuk meruqyahnya, maka dia memberikan perbuatan ihsan kepada orang tersebut. Dan beliau menyebutkan, wa hadza min asrari tahqiqi tauhid wa ma'anihi al-badi'ah. Ini termasuk dari rahasia-rahasia dari kesempurnaan tauhid, perwujudan tauhid. Dan makna-makna tauhid yang demikian badi'ah, yang demikian mulia, agung. Allati la yuwaffiqu litafaqquhi biha wal 'amali biha illa al-kummala min al-'ubad. Yang tidak ada seorang pun diberikan taufik untuk bisa memahaminya dan mengamalnya dan mengamalkannya kecuali orang-orang yang sempurna dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga benar-benar diperhatikan masalah yang diingatkan oleh mu'allif di dalam pembahasan yang tadi kita sebutkan. Jangan minta diruqyah, jangan minta diruqyah. Nah, sehingga ketika seseorang melihat kerabatnya sakit, dia butuh bantuan, dia punya kenalan, mungkin ada seseorang yang dia kenal bisa meruqyahnya, membacakan kepada dirinya Al-Quran dan zikir-zikir yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang sakit tersebut. Maka kalau semisal sang kerabat atau temannya tersebut yang mengetahui khabarnya tidak bisa meruqyahnya, tidak sanggup meruqyahnya, maka dia bantu saudaranya tersebut dengan menyampaikan informasi ini kepada saudaranya yang lain, yang lebih bisa, yang lebih mengerti, yang bisa membacakan ruqyah-ruqyah tersebut kepada kawannya. Nah, demikianlah keadaan seorang mukmin. Ia bantu saudaranya yang membutuhkan, dan yang demikian termasuk dari perbuatan ihsan. Karena seringnya, ya kan, seringnya seseorang itu meminta ruqyah kepada kawannya disebabkan mungkin karena dia melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Tidak ada yang memperhatikan. Sudah dia tahan sekian lama. Nah, penyakit tersebut atau gangguan dari syaitan tersebut, dari jin tersebut. Nah, sudah banyak yang tahu khabarnya, tapi ternyata tidak kunjung juga ada orang yang mendatangi dirinya dan meminta dan menawarkan bantuan untuk meruqyahnya. Ini yang terkadang membuat seseorang mungkin menjadi kurang kesempurnaan tauhid yang dimiliki oleh dirinya, sehingga dia terjatuh ke dalam masalah talabur ruqyah, meminta orang lain untuk meruqyahnya. Naam. Wa in kanatir ruqyatu yud'a biha ghairallah. Kalau semisal ruqyah tersebut di dalamnya berisikan permohonan doa kepada selain Allah Azza wa Jalla, wa yatlubu syifa'a min ghairihi, dan permohonan permintaan kesembuhan kepada selainnya selain Allah Azza wa Jalla, fa hadza huwa syirkul akbar. Maka ini adalah termasuk dari syirik besar. Sehingga diperhatikan mana ruqyah yang syar'i dan mana ruqyah yang padanya ada unsur syiriknya. Ada unsur syiriknya. Sehingga dengan ini ma'asyaral ikhwah, bila mana pada sebagian ruqyah itu terdapat di dalamnya penyimpangan-penyimpangan akidah atau tauhid berupa kesyirikan kepada selain Allah, berupa kesyirikan kepada hak Allah Azza wa Jalla yang meminta kepada selain Allah, pada sebahagiannya menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perkara haram. Nah, perkara yang diharamkan. Bila kalau semisal dia meyakini, mungkin pada sebagian keadaan ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Seringnya kalau semisal seseorang tidak mengetahui keadaan orang yang ruqyahnya seperti apa, dia istiqomahnya dan yang semisalnya, itu sangat riskan terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Kalau mungkin dari sisi bacaannya memang dibaca dari Al-Quran, namun terkadang memberikan resep-resep yang pada resep-resep tersebut sangat dikhawatirkan ada syiriknya. Ada syiriknya. Jangan lupa nanti, nah, setiap malam sekian harus diberikan campuran bunga dari 7 warna. Jangan lupa nantinya kalau semisal bapak ini mungkin di pertengahan bulan atau di pertengahan akhir bulan dia harus melakukan ritual demikian dan demikian. Nah, atau dikasih telur ayam, ada campuran-campurannya. Nah, ini dikhawatirkan padanya ada unsur syirik. Kalau resep-resep yang diberikan tersebut secara tajribah, secara logika, demikian pula secara tibbi, secara ilmu kedokteran, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada orang yang mengkonsumsinya. Nah, ini hendaklah diperhatikan. Sehingga tentulah seorang yang memahami nilai-nilai tauhid, ketika mendengarkan mungkin saudaranya jatuh sakit, mungkin butuh bantuan, maka dia menawarkan diri untuk meruqyahnya. Pada sebagian mungkin pendapat sebagian orang yang meruqyah itu harus ustaz. Nah, yang meruqyah itu harus seorang yang demikian-demikian. Itu tidak harus. Siapapun bisa meruqyah. Siapapun bisa meruqyah. Bacakan kepada seorang yang sakit tersebut ayat Al-Qur'an. Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dibacakan. Nah. Kalau semisal seorang tidak ada hafalan kecuali hanya surat Al-Fatihah, bacalah surat Al-Fatihah kepada orang yang sakit tersebut. Nah. Itu insyaallah taala akan memberikan pengaruh. Kalau sekali lagi dia tidak memiliki mungkin seorang yang bisa diminta bantuannya, hanya kerabatnya, hanya keluarganya, maka dicoba dibacakan ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian disebutkan alim alif pada alinea atau kalimat yang setelahnya, li'annahu du'a'un wa istighatsatun bighairillah, karena permohonan kesembuhan kepada selain Allah Azza wa Jalla yang termasuk dari syirik besar, di dalamnya termasuk dari permohonan doa dan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan istighatsah adalah ibadah. Ketika seorang memberikan ibadah ini kepada selain Allah, maka terjatuh ke dalam perkara syirik. Naam. Fafham hadha tafsil wa iyyaka an tahkuma 'ala ar-ruqa bi hukmin wahid ma'a tafawutiha fi asbabiha wa ghayatiha. Fahamilah perincian yang seperti ini, dan hati-hatilah engkau dari menghukumi seorang yang meruqyah dengan satu hukum, pasti syirik, pasti tidak benar. Jangan demikian dalam keadaan sebab-sebab seseorang memberikan ruqyah tersebut berbeda-beda. Ada yang memberikannya sesuai dengan syar'i, timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang memberikannya ternyata padanya ada unsur syiriknya. Nah, bahkan tujuan-tujuannya sendiri berbeda-beda. Sehingga fahamilah dan kenalilah masalah ruqyah tersebut dari sisi mana yang syirik dan mana yang tidak. Tayib, kita masuk ke masail, beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari bab ini yang disebutkan oleh mu'allif di dalam kitabnya, Kitab Tauhid. Naam. Tafsirur ruqa wa tamaim. Masalah yang pertama adalah tafsir dari ruqyah dan tamaim. Dan tamaim, gantungan-gantungan yang digantung yang diyakini akan bisa memberikan manfaat dan menolak kemadharatan. Kemudian masalah yang berikutnya adalah tafsirut tiwalah, tafsir dari tiwalah, sesuatu yang dipercaya akan bisa menyebabkan seseorang pria memiliki kecintaan kepada wanita, demikian sebaliknya, itu tiwalah. Nah, banyak kita jumpai tiwalah yang ada di zaman kita saat ini. Ada yang berbentuk cincin, ya kan, dipercaya kalau semisal cincin ini dipakai akan menyebabkan seorang wanita jatuh hati kepada yang memakainya. Ada yang berbentuk sabuk, ada yang berbentuk benda yang kecil yang harus disimpan oleh penggunanya. Berbagai macam jenis tiwalah yang pada hakikatnya dari sisi kegunaannya sama persis dengan apa yang digunakan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ruqyah, jampi-jampi ketika seseorang diganggu, jampi-jampi ketika seseorang merasakan sesuatu yang membahayakan, ada jampi-jampinya. Nah, demikian pula tamaim, gantungan-gantungan yang digantungkan baik di kendaraan atau di tubuh seseorang ataukah di rumah-rumah, yang dipercaya gantungan-gantungan tersebut akan bisa memberikan manfaat dan menolak bala bagi orang yang menggantungnya. Wal'iyadzabillah. Rasul menyebutkan ketiga perkara ini di dalam satu hadis. Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi yang padanya ada unsur syirik, bukan ruqyah syar'i. Demikian pula tamaim, gantungan-gantungan serta tiwalah adalah syirik. Artinya bukan termasuk dari ajaran Islam. Itu adalah termasuk dari kepercayaan-kepercayaan jahiliyah orang-orang musyrikin yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian masalah yang ketiga, anna hadhihi thalatha kullaha minasyirki min ghairi istitsna'in. bahwasanya ketiga perkara ini semuanya adalah syirik tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Nah, dan kemarin telah kita sebutkan pembahasan at-tiwalah kalau semisal yang digantung itu Al-Quran. Telah terjadi khilaf di antara para salaf, namun pendapat yang rajih adalah dilarangnya seseorang menggantungkan berbagai macam gantungan, bahkan bila yang dia gantung adalah ayat Al-Quran. Nah, digantung surat Al-Fatihah, dibuat menjadi semisal apa namanya gelang yang diikatkan di lengan, sabuk yang diikatkan di bagian perutnya, ataukah kalung, nah, yang dia senantiasa ikatkan di lehernya, dimasukkan ke secarik kertas tulisan tersebut, kemudian dia bawa. Ini namanya tiwalah yang berasal dari Al-Quran, yang juga termasuk perkara yang dilarang di dalam Al-Islam. Nah, kemarin telah disebutkan pembahasan-pembahasan, demikian pula alasan-alasan yang dengannya kita memasukkan gantungan-gantungan dari ayat Al-Quran dan zikir-zikir syar'i juga termasuk dari bahagian keumuman larangan-larangan hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, sehingga min ghairi istitsna, tanpa ada pengecualian, semuanya dilarang. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, anna ar-ruqyata bil kalamil haqqi min al-'ain wal hummati laisa min dzalik. Meruqyah seseorang dengan ucapan yang benar, ucapan yang benar ini maksud di sini bisa yang dia baca ayat Al-Qur'an, bisa yang dia baca itu adalah zikir dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah yang diucapkan adalah ucapan-ucapan yang baik dengan bahasa apa saja, itu boleh. Dengan bahasa apa saja itu dibolehkan. Nah, dengan kata-kata yang di dalamnya berisikan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ruqyah bisa dilakukan oleh siapa saja. Bagi seseorang yang mungkin bisa membaca Al-Quran, silahkan dia baca dengan Al-Quran. Ini juga termasuk dari perkara yang disunahkan. Bagi seseorang yang mungkin hanya bisa faham zikir-zikir yang mungkin dia hafal sebagiannya dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka silahkan dia baca. Atau bahkan dengan ucapan-ucapan yang hanya sekedar bahasa yang bisa dia ucapkan bahasa tersebut, itu juga dibolehkan. Nah, itu juga dibolehkan selama tidak terkandung padanya syirik. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ruqyah ini adalah sesuatu yang mudah, tidak menyulitkan. Tidak kemudian dipandang ruqyah itu harus seorang yang pandai membaca Al-Qur'an, mengerti hadis Rasul, tidak demikian. Nah, walaupun tentu pada keadaan seorang yang semakin tinggi imannya akan mungkin bisa lebih menyembuhkan seorang yang diruqyah tersebut. Nah, tentulah kembali kepada diri orang yang diruqyah, apakah dia memiliki keyakinan yang sama seputar tauhid ataukah tidak. Nah, kalau semisal seorang yang diruqyah tersebut memiliki keyakinan-keyakinan syirik dan tidak mau untuk melepasnya, ini sangat sulit untuk diruqyah. Terkadang tidak bisa diruqyah karena dari sisi keyakinannya sendiri berseberangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, sehingga seringnya seorang meruqyah orang lain ditanya, ya kan, apakah punya bawaan, apakah punya sesuatu yang ditanam di tubuh, nah, di sebagian apa namanya benda-benda yang dipercaya bisa memberikan manfaat, bahkan dimasukkan ke tubuh seseorang. Dimasukkan ke tubuh seseorang. Tentulah dimasukkannya benda-benda tersebut melalui ritual-ritual yang syarat dengan syiriknya. melakukan penyembelihan kepada selain Allah Azza wa Jalla, doa kepada selain Allah Tabaraka wa Taala, berbagai macam syirik. Berbagai macam syirik wal iyadz billah. Sehingga bisa keris itu masuk ke dada seseorang. Keris kecil. Nah, bisa besi yang terbuat dari emas berbentuk bulat kecil itu masuk ke dahi seseorang. Subhanallah, bisa. Nah, melalui ritual-ritual kesyirikan. Belum pernah dengar antum? Ada orang di kepalanya tersebut itu ternyata ada benda bulat, itu terbuat dari emas sebagainya, sebagian terbuat dari perak, sebagian terbuat dari besi. Ini diistilahkan dengan susuk. Nah, susuk dimasukkan benda-benda tersebut ke tubuh seseorang melalui ritual-ritual tertentu, tentulah benda itu masuk. Bila sekali lagi orang yang menginginkan benda itu masuk ke tubuhnya terlebih dahulu melakukan berbagai macam ritual-ritual syirik dan percaya akan kesyirikan tersebut. Nah, demikianlah cara syaitan menggoda seseorang untuk dengannya terfitnah dengan berbagai macam perkara-perkara yang diinginkan oleh dirinya atau ditawarkan oleh syaitan. Dia bisa demikian kalau demikian, dia bisa demikian kalau demikian, dengan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tak jarang kita dengarkan khabar seseorang yang melakukan berbagai macam ritual-ritual syirik sampai akhirnya sebagian benda-benda yang tadi kita sebutkan ada di tubuhnya. Ketika mengalami sakaratul maut, itu ternyata sangat sulit. Nah, sangat sulit. Sangat sulit. Bahkan berhari-hari baru kemudian dia wafat, meninggal dunia. Itu pun setelah dipanggil ya seorang dukun kemudian menarik benda itu dari badannya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga kita melihat di zaman kita saat ini praktek kesyirikan bukanlah berkurang, tapi semakin berkembang. Semakin berkembang. Bahkan benda-benda syirik itu mudah didapatkan. Bisa secara online. Bisa secara online, subhanallah. Ada istilah konsul. Konsul dengan seorang yang faham tentang pernak-pernik kesyirikan. Nah, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Dan subhanallah, kita melihat para dukun-dukun yang faham akan ritual-ritual yang seperti ini, ritual-ritual kesyirikan, itu paling dicari di tengah-tengah masyarakat. Bahkan para pejabat, bahkan artis-artis. Nah, subhanallah wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita melihat keadaan di tengah-tengah masyarakat kita yang memprihatinkan, memotivasi kita untuk lebih giat belajar tauhid. Pertamanya adalah untuk menyelamatkan diri kita dari bahaya kesyirikan. Yang kedua, diharapkan nantinya kita bisa menggandeng istri kita, anak-anak kita, agar seakidah dengan kita, selamat dari perbuatan syirik tersebut. Karena Allah menjamin seorang ketika dia muslim kemudian membersihkan dirinya dari noda-noda syirik, akan dijamin dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, akan dijamin dia mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Taala. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Naam. Bahkan apabila di sana seorang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut memiliki seorang anak yang saleh, seorang anak yang soleh tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Amalan-amalannya tidaklah memberikan pahala kepada orang tuanya. Disebabkan orang tuanya melakukan perbuatan kesyirikan. Nah, maka dari itu, bila kita menginginkan kebaikan untuk orang tua-orang tua kita, dilihat akidah-akidah seperti apa yang dimiliki oleh mereka. Kalau misal ternyata kita menjumpai ayah kita masih memiliki keyakinan-keyakinan syirik, maka nasihatilah dengan cara yang hikmah, cara yang bijaksana, sebagaimana Ibrahim alaihissalam memberikan nasihat kepada ayahnya, ya abati, panggilan yang pada panggilan tersebut terdapat unsur kehormatan yang mencerminkan bagaimana adab yang mulia yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Diharapkan dengan panggilan-panggilan yang menyejukkan hati tersebut akan menyebabkan sang ayah sadar akan perbuatannya sehingga menerima dakwah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, sehingga saya nasihatkan kepada semua ikhwah untuk perhatian tentang masalah yang tadi kita sebutkan. Nah, dinasihati ibu kita. Kalau semisal sakit, ditanya apakah ibu memiliki sesuatu yang dipakai. Nah, kalau bahasa Jawa itu anggon-anggon. Anggon-anggon. Punya anggon-anggon. Punya sesuatu yang dipakai di tubuh. Itu paham. Maksudnya susuk. Maksudnya benda-benda yang berbau mistik yang dimasukkan ke tubuhnya. Subhanallah. Kalau semisal iya, rukyahlah. Di rukyah. Nah, dibacakan ayat Al-Quran. Insyaallah ta'ala dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi kalau semisal seorang meruqyahnya dengan khusyuk, dengan diiringi permintaan bantuan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, diiringi dengan ta'id, akan bisa lebih bermanfaat untuk ibu dan bapaknya. Nah, diingatkan orang tua tersebut, jangan sampai nantinya ketika mereka wafat dalam keadaan mempercayai perkara kesyirikan, akan terjatuh ke dalam sekian kerugian dan kerugian. Amalan-amalan kita tidak akan sampai ke mereka. Kebaikan-kebaikan yang kita amalkan akan terputus. Doa yang kita panjatkan tidak akan sampai ke orang tua kita walaupun mereka telah wafat meninggal dunia. Nah, seperti yang disebutkan mereka para ulama, syarat seorang anak atau siapa saja akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain dengan syarat orang tersebut adalah seorang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yardha. Betapa banyak para malaikat-malaikat yang ada di langit-langit dunia, syafaat-syafaat mereka kepada seluruh hamba-hamba Allah dari umat manusia tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan kepada mereka izin dan kepada siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, liman yasha'u wa yardha. Ini menunjukkan pentingnya seseorang perhatian dengan masalah yang demikian, mendakwahi keluarganya tentang prinsip tauhid. Apalagi terkhusus ketika dia jumpai keluarganya sakit keras adalah termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya para nabi bahkan. Tadi kita sebutkan kisahnya Ibrahim alaihi salam mendakwahi ayahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya Abu Thalib yang ketika itu melakukan kesyirikan berada di atas agama kaumnya. Mendakwahinya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat yang apabila engkau ucapkan, saya akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membela Abu Thalib agar dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah. Nah, karena pembelaan Rasul atau dengan arti kata syafaatnya Rasul alaihi salam akan menjadi bernilai dan bermanfaat bila seorang yang ingin disyafaati oleh Rasul tersebut adalah dari ahli tauhid. Selama ia dari ahli syirik akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga jangan sungkan ketika mungkin kita pulang rumah, pulang ke rumah kita melihat ternyata di rumah orang tua kita, ibu yang kita sayangi tersebut, terdapat benda-benda berbau syirik. Dinasihati, wahai Umi, saya pelajari bahwasanya sesuatu yang digantung di rumah atau di mana saja, bila bukan berasal dari sesuatu yang disyariatkan, dibolehkan dalam Islam, itu bisa terjatuh ke dalam syirik. Dinasihati dengan penuh hikmah, bijaksana disebutkan ayat Al-Quran dan hadis tentang hal tersebut agar mereka sadar, agar mereka sadar. Dahulu saya mendengarkan khabar, berita dari seorang kakek yang sudah tua, menceritakan kepada saya langsung sebab ia akhirnya bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dia lakukan. Nah, sebelumnya dia terbiasa makan dengan tangan kirinya. Sebelumnya dia terbiasa melakukan perkara-perkara yang diharamkan, sehingga dia tobat, rujuk, mengaji, belajar. Diceritakan oleh kakek tersebut kepada saya secara langsung, sebabnya adalah karena merasa terharu dengan cucunya. Dengan cucunya, ketika dia makan dengan tangan kiri, sang cucu dengan penuh hikmah menasihatinya dalam keadaan usianya masih kecil. Wahai kakek, enggak boleh makan dengan tangan kiri. Rasul mengatakan dalam hadis, "Idza akaltum tu'aman fala ta'kul fala ta'kul bisyimal wala tashrabu bisyimal." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan Rasul mengatakan demikian. Kalau makan harus makan dengan tangan kanan, enggak boleh tangan kiri. Kalau minum juga demikian, enggak boleh makan pakai tangan kanan, enggak boleh pakai tangan kiri. Bahkan disebutkan makan dengan tangan kanan dan tangan kiri ini termasuk dari kebiasaan syaitan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Disebutkan hadisnya. Subhanallah. Ketika itulah sang kakek tertegun. Nah, dengan nasihat cucunya yang disayanginya yang masih kecil menyampaikan kepada dirinya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimengerti, difahami oleh sang kakek, sehingga menangis dia di peluknya cucunya, dan di saat itulah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ia beri hidayah kepada kakeknya. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita masuk ke faedah yang setelahnya. Al-faedah ar-rabi'ah, anna ar-ruqyata bil kalamil haqq min al-'ain wal hummah laisa min dhalik. Ruqyah dengan ucapan-ucapan yang benar yang digunakan untuk meruqyah disebabkan karena penyakit ain, dan demam disebabkan karena gigitan hewan berbisa, ini termasuk dari perkara yang dikecualikan, bukan dari syirik, bahkan termasuk dari perbuatan ihsan yang dianjurkan seorang muslim untuk memberikannya kepada saudaranya ketika sakit di ruqyah, tanpa sekali lagi menunggu saudaranya tersebut meminta kepada dirinya untuk diruqyah. Apalagi kita melihat seseorang meruqyah orang lain mungkin di sebagian tradisi masyarakat identik dengan yang namanya upah. Nah, dengan yang namanya upah, artinya kalau semisal ini orang enggak diminta, enggak dibayar, tidak mau datang. Nah, ini tidak selayaknya demikian. Justru ketika seseorang melihat kondisi saudaranya dalam keadaan membutuhkan bantuannya, dia bantu, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masuk ke faedah yang berikutnya, faedah al-khamisah yang kelima, anna tamimata idza kanat min al-Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama hal hiya min dhalika am la. Sesungguhnya sesuatu yang digantung oleh seseorang baik di tubuhnya atau di mana saja, bila yang dia gantung adalah tulisan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, apakah itu ayat kursi atau surat Al-Fatihah atau yang semisalnya, maka telah diperselisihkan oleh mereka para ulama apakah yang demikian termasuk dari gantungan-gantungan yang tidak dibolehkan atau tidak. Namun yang rajih dari pendapat para ulama adalah yang demikian termasuk dari perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang berbau syirik, menggantungkan sesuatu yang bukan dari Al-Qur'an, atau merendahkan Al-Qur'an, nantinya dia bawa ke tempat-tempat yang najis, yang diharamkan untuk seseorang membawa Al-Qur'an ke tempat tersebut. Atau kalau misal diikatkan di leher seorang anak yang masih kecil, dikhawatirkan nantinya akan terkena liurnya, muntahnya, dan yang semisalnya. Ini termasuk dari perbuatan merendahkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian faedah yang keenam, as-sadisa anna ta'liqal awthari 'ala ad-dawabi min al-'ain min dzalik. Menggantungkan tali-tali busur yang sudah usang digantung di binatang-binatang kendaraan ataukah di binatang-binatang tujuannya agar terselamatkan dari penyakit ain, ini juga termasuk dari larangan tersebut. Ini menunjukkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrikin yang menggantungkan tamimah-tamimah tersebut, sebagian mereka bahkan menggantungkan di kendaraan-kendaraannya. Menggantungkan di kendaraan-kendaraannya. Apakah praktek yang seperti ini kita melihat ada di zaman sekarang? Jawabannya iya, mi'ah bimi'ah. Persis sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya kalau orang-orang musyrikin di zaman Rasul, yang mereka gantungan adalah dari tali-tali busur. Kalau di zaman kita saat ini dengan benda-benda yang lain. Kayu yang dipercaya sudah berusia sekian ribu tahun. Sekian puluh tahun. Berasal dari tempat yang demikian. Sudah melalui ritual seorang dukun yang terkenal. Ada mantra-mantranya. Ketika digantungkan di kendaraan seorang, maka akan terpercaya terselamatkan orang yang menggantungkannya tersebut dari bencana di jalan. Waliyadzillah, waliyadzillah. Nah, pada hakikatnya orang-orang yang melakukan kesyirikan menginginkan keselamatan badan-badan mereka, namun ternyata mereka mengorbankan keselamatan akidah-akidah tauhid-tauhid mereka. Nah, dengannya menyebabkan hilang tauhidnya, dengannya menyebabkan akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan yang dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, disebabkan alasannya ingin terselamatkan dari bencana. Nah, ini menunjukkan kepada kita seringnya seseorang melakukan perkara kesyirikan ketika ia dalam kondisi sangat membutuhkan hal tersebut, sangat membutuhkan hal tersebut. Ia akan safar ke tempat yang jauh, butuh adanya bekal. Bekalnya ia berbau syirik. Nah, dia dalam kondisi ingin melakukan pekerjaan yang dikhawatirkan akan mengancam jiwanya, maka dia melakukan perkara-perkara kesyirikan, terjatuh ke dalam perkara kesyirikan, menggantungkan tamimah-tamimah dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Nah, inilah perbedaan antara orang-orang musyrikin di zaman kita dengan musyrikin di zaman Rasul. Kalau di zaman Rasul ketika dalam kondisi genting, mereka bertauhid, berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di zaman kita ketika dalam kondisi genting, justru semakin banyak syiriknya, wal'iyadzubillah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu hafidhakumullahu ta'ala.